Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-malif al-harfu wa ma yata'allaqu bihi, huruf dan apa yang berkaitan dengannya. Qawluhu wa ammal harfu fayu'rafu bi an la yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'li. Adapun huruf, maka dia diketahui dengan tidak menerima sedikit pun dari tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Nahwu, contohnya hal wabal, contohnya kata hal dan bal. Ya, ini tentang alamatul harfi, tentang tanda huruf. Qala mu'allif, lamma faragal musannifu minal qawli fil ismi wal fi'li syara fil kalami alal harfi. Ketika musannif Ibnu Hisam telah selesai membicarakan tentang isim dan fi'il, beliau mulai berbicara tentang huruf. Fadzakara annahu yu'rafu bi annahu la yaqbalu syai'an min alamatil ismi wala alamatil fi'li. Maka beliau menyebutkan bahwa huruf itu diketahui dengan bahwa dia tidak bisa menerima sedikit pun dari tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Nahwu, contohnya hal wabal, contohnya hal dan bal. Fa'alamatul harfi adamiyatun. Jadi tanda huruf itu adalah adamiyah, ketiadaan. Wahia, adamiyah adalah kaunuhu la yaqbalu syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li. Keadaannya, dia tidak menerima sedikit pun tanda-tanda isim dan tidak bisa menerima sedikit pun dari tanda-tanda fi'il. Ya, jadi huruf ini tandanya adamiyah. Dalam bahasa Arab, kata itu kan ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Tinggal di masukkan, misalnya ada satu kata dimasukkan di situ tanda-tanda isim, bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, coba dimasukkan tanda-tanda fi'il. Kalau tidak bisa juga, tanda isim dan tanda fi'il masuk di situ, berarti kemungkinan ketiga dia adalah huruf. Qala al-mu'allif qawluhu wa laysa minhu mahma wa idhma. Perkataan Ibnu Hisham, dan bukan termasuk dari huruf kata mahma dan idhma. Balma al-masdariyatu walamma ar-rabitatu fil asohi. Kan tetapi ma al-masdariyah dan lamma ar-rabitah ini menurut pendapat yang paling sahih. Nah, jadi ini masuk dalam pembahasan makhtulifa fi harfiyatihi, kata yang diperselisihkan kehurufannya, atau kata yang diperselisihkan dia huruf atau bukan. Ibnu Hisam di sini menyatakan bahwa mahma dan idma itu bukan huruf. Dan juga beliau mengatakan di sini ma al-masdariyah dan lamma arabitah itu huruf, menurut pendapat yang paling sahih. Kita lihat penjelasannya. Qala al-malif hadza fihi bayanu anna hadhihi al-kalimatil arba'a mukhtalafun fi ismiyatiha wa harfiyatiha. Ini padanya terdapat penjelasan bahwa kata-kata yang empat ini diperselisihkan dia itu isim atau huruf. Jadi mahma, idma, ma al-masdariyah dan lama ar-rabitah. Ini diperselisihkan isim atau huruf. Nah, kalau dilihat di matannya, Ibnu Hisam berpandangan bahwa mahma dan idma itu bukan huruf. Dan beliau mengatakan adapun ma al-masdariyah dan lama ar-rabitah ini huruf, menurut pendapat yang paling sahih. Nah, kita lihat qalan malif fa amma mahma fahiya ismu syartin jazimun alal arjahi. Adapun mahma, maka dia adalah isim syarat yang menjazmkan, menurut pendapat yang paling rajih, sebagaimana Ibnu Hisham. Dia bukan huruf tapi isim, isim syarat. Wa dalilu ala ismiyatiha qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan dia isim adalah firman Allah Ta'ala, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Ini surat Al-A'raf al-ayah al-thaniya wa thalathuna wa mi'ah. Dalil yang menunjukkan mahma adalah isim ialah firman Allah Ta'ala, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin, dan mereka mengatakan, bagaimanapun kau mendatangkan keterangan kepada kami, litasharana biha, untuk kau sihir kami dengan keterangan-keterangan itu, fama nahnu laka bimu'minin, kami tidaklah akan beriman kepadamu, kami tetap tidak beriman, tidak akan beriman kepadamu. Nah, ini perkataan orang-orang menentang Nabi Musa alaihissalam. Falha'u, nah ha min bihi, dari kalimat bihi, a'idatun ala mahma, kembali kepada kata mahma. Jadi ha pada kata bihi, qalu mahma ta'tina bihi, ha-nya itu kembali ke mahma. Wa dhamiru la ya'udu illa 'alal asma'i, dan dhamir itu enggak kembali kecuali kepada isim-isim. Nah, di sini bihi, hi-nya itu kan dhamir, dia kembali ke mahma. Nah, karenanya maka mahma itu isim. Kenapa? Ya karena dhamir tidak kembali kecuali kepada isim. Nah, dilihat footnote-nya, qala al-mu'allif yuqabilu hadzal qaul ar-rajiha, yang bertentangan dengan pendapat rajih ini, al-qaulu bi annaha harfu syartin, pendapat yang menyatakan bahwa mahma itu huruf syarat, bukan isim syarat tapi huruf syarat, di manzilati in, yang kedudukannya itu seperti in, bidalili annahu la mahala laha min al-i'rabi fi qawli syairi, dengan dalil bahwa mahma itu tidak memiliki tempat di i'rab dalam perkataan penyair berikut. Wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami, dan bagaimanapun perangai yang ada pada diri seseorang dan dia menyangka bahwa perangai itu tersembunyi dari manusia, tu'lami, niscaya akan diketahui juga. Nah, itu kurang lebih tentang syairnya. Nah, di sini qalam alif li'annaha law kanat isman lakanat imam mubtada'an wa imam maf'ulan muqaddaman. Jadi mahma pada bait syair ini, seandainya dia isim, maka dia harusnya menjadi mubtada atau maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih yang dikedepankan kalau dia isim. Wa kilahuma mumtani'un fi hadzal baiti, tapi keduanya tidak mungkin di bait syair ini. Jadi di bait syair ini enggak mungkin dia jadi mubtada dan enggak mungkin jadi maf'ul bih menurut pendapat yang mengatakan bahwa dia adalah huruf. Amal awalu, adapun yang pertama, dia enggak mungkin jadi mubtada, fali adami dhamiril 'aidi 'alaiha fi takun, karena tidak ada dhamir yang kembali kepada mahma di kalimat takun. Itu enggak ada dhamir yang kembali kepada mahma. Wa amma tsani, adapun yang kedua, dia enggak bisa jadi maf'ul muqaddam. Fali anal fi'la takun la yansibul maf'ula bih, karena fi'il takun itu tidak menasabkan maf'ul bih. Dia bukan fi'il muta'addi. Takun itu bukan fi'il muta'addi. Dia fi'il naqis butuh mubtada dan khobar atau fi'il ta'am. Nah, jadi di sini dia bukan mubtada, mahma itu bukan mubtada dan bukan maf'ul muqaddam. Sehingga Pendapat ini menyatakan berkesimpulan bahwa mahma itu bukanlah isim tapi dia huruf. Nah, wahada mardudun. Menurut penulis ini tertolak pendapat ini. Bal hiasmun, akan tetapi dia itu isim bukan huruf. Wahia, dan dia mahma di bait syair ini imma khobaru takun wa khaliqatin ismuha. Bisa jadi yang pertama dia itu khobar bagi takun, dan khaliqah itu isimnya. Jadi khaliqah isimnya, mahma khobar dari takun. Takunnya jadi fi'il nakis. Wa imma mubtada'un, bisa juga dia jadi mubtada di bait syair ini. Wasmu takun domirun roji'un ilayah. Isim takunnya mana? Isim takunnya domir ya roji' ilayah, yang kembali kepada dia. Bisa menurut beliau. Ya, jadi pada takun itu ada domir yang kembali kepada mahma. Wa dzarfu khabarun, khabar khabar takunnya mana? Dzarf. Inda. Itu jadi khabar. Ya, ini tentang i'rab syair. Mahma takun inda mrin min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Nah, jadi wallahu a'lam. Itu tentang mahma. Kemudian wa amma idma, adapun idma, fahiya ismu syartin jazimun kadzalik. Adapun idma, maka dia adalah isim syarat yang menjazmkan juga, sama seperti mahma. Alama rajjahul musannifu, sebagaimana yang dirajihkan, dikuatkan oleh musannif di matannya ini. Laisa minhu mahma wa idma, bukan dari huruf mahma dan idma itu. Berarti dia isim. Wa tufidu zamana, dan idma ini berfaedah waktu. Mithlu mata, seperti kata mata. Kapan, kapan pun jadi. Li annaha qabla dukhuli ma ismun, karena idma ini sebelum kemasukan ma adalah isim. Jadi ini di sini ada dua kata, id dan ma, jadi satu idma. Idh ini isim sebelum kemasukan ma. Itu. Wal aslu baqa'u syai'i 'ala ma kana alaihi, dan hukum asalnya baqa'u syai'i tetapnya sesuatu 'ala ma kana alaihi, sesuai dengan keadaan aslinya dia. Keadaan asalnya dia, karena di asalnya adalah isim, ya dia tetap isim ketika digabung dengan ma. Sehingga idma adalah isim tetap. Nahu, contohnya idma takum akum, kapanpun kau berdiri, aku juga berdiri. Nah, ini idma. Waqila, ada juga yang mengatakan innaha harfun, bahwa idma itu huruf. Bimanzilati in asyartiyati, yang kedudukannya seperti in syartiyah. Wa hadha huwa al-ashahu, dan ini yang paling sahih. Nah, ini pensyarah berpandangan bahwa dia itu huruf bukan isim. Kama dzakara al-musannifu fi awdahil masalik, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif di awdahil masalik. Awdahil masalik itu syarah Alfiyah Ibnu Malik. Jadi syarah untuk kitab Alfiyah Ibnu Malik yang ditulis oleh Ibnu Hisham juga. Wa sa'adzkuru dzalika insyaallah fi jawazimil mudhari, dan saya akan sebutkan yang demikian insyaallah di penjazam-penjazam fi'il mudhari. Nah, ini tentang mahma dan idma. Wallahu a'lamu bishawab.